السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله، kembali kita melanjutkan pembahasan dari Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk ke dalam hadis yang ke-25, itu hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana Abu Dzar Al-Ghifari menceritakan bahwasanya di sana ada beberapa orang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak memiliki harta. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, dzahaba ahlud dzuthuri bil ujur?" Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya sudah pergi dengan membawa pahala, menghabiskan pahala tersebut, mengerjakan perkara-perkara yang dengannya mereka mendapatkan pahala yang banyak. Kemudian mereka menjelaskan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka itu salat sebagaimana kami salat, mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, akan tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, sedangkan kami tidak bisa, tidak mampu untuk melakukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa laisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun atau ma tasaddaqun." Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Pertanyaan ini yang diinginkan adalah ingin menekankan dan memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan, bukan ingin bertanya, tapi ingin menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada mereka perkara-perkara yang sebenarnya mereka bisa bersedekah dengannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna bi kulli tasbihatin shadaqah." Sesungguhnya setiap ucapan tasbih adalah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap ucapan takbir adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap ucapan tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap ucapan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, dan memerintahkan dengan suatu perkara yang ma'ruf adalah sedekah juga. Wa nahyun an munkarin shadaqah, dan melarang dari perkara yang mungkar, dari perkara yang jelek, itu adalah suatu sedekah juga. Wa fi budhi ahadikum shadaqah, dan sampai pada perkara hubungan antara seorang suami dan istri, itu pun ada sedekah pula. Maka mereka pun berkata, bertanya lagi kepada Rasulullah untuk menegaskan tentang perkara yang terakhir ini, yaitu tentang perkara hubungan suami istri. Ini suatu yang mubah, bukan suatu ibadah. Kalau yang disebutkan sebelumnya jelas itu adalah suatu yang ibadah. Namun yang terakhir ini adalah suatu yang mubah saja, boleh saja hukumnya. Tapi kemudian bagaimana mungkin kemudian suatu yang mubah seorang mendapatkan pahala darinya? Maka mereka berkata, ya Rasulullah, ya'ti ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah kemudian salah seorang dari kita itu menunaikan syahwatnya, kemudian dia mendapatkan ajar pahala dari perbuatan tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law wada'aha fil harami akana 'alaihi wizrun. Tidakkah kalian melihat apabila dia meletakkan kemaluannya tadi dalam perkara yang haram, bukankah dia kemudian berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian pula apabila dia meletakkannya pada perkara yang halal, maka dia mendapatkan pahala dengan apa yang dia perbuat tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala. Kita baca penjelasannya dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah. Beliau berkata, ad-dutur. Ad-dutur yang dimaksud qala bi dhammid dal, jam'u dasrin, dengan mendhammahkan dal. Ad-dutur, du dengan dhammah, itu adalah jamak dari kata dasr, dasrun. Bi fathiha, dengan huruf dal yang di fathah, da. Dasrun bukan dusrun. Ad-dutur jamak dari dasrun. Naam. Wa huwa al-mal al-kathir, dan yang dimaksudkan adalah harta yang banyak. Zahaba ahlu ad-dutur, orang-orang yang memiliki ad-dutur telah pergi dengan membawa pahala. Nah, berarti orang-orang yang memiliki harta yang banyak, orang-orang yang kaya, hartawan, miliarder, mereka yang pergi dengan membawa pahala yang banyak. Ini yang ditanyakan oleh para sahabat, yang dijelaskan atau disampaikan penuturannya oleh para sahabat. Qala wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Qala Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, ar-riwayatu fihi bi tashdidi shad wa dal jami'an. Riwayat dalam hadis ini menyebutkan lafaz tasaddaqun dengan shad dan dal yang ditasydid. Ditasydid shad wa dal, dua-duanya ditasydid, tasaddaqun. Bukan tasaddaqun atau tasaddaqun, tapi dua-duanya ditasydid, tasaddaqun. Qala wa yajuzu fil lughati tahfiz shad, dan boleh dalam satu bahasa, artinya dalam satu gaya bahasa dan dalam satu enam bahasa yang diamalkan oleh orang-orang Arab. Ya, jadi orang Arab berbeda dari satu suku ke suku yang lainnya, berbeda bahasa, sebagaimana orang Indonesia pun dari suku satu yang ke satu yang ke suku yang lainnya pun berbeda bahasa, dari sisi sama-sama bahasa Indonesia, tetapi ada perbedaan dari penggunaan kata tertentu. Nah, maka demikian pula dalam bahasa Arab. Nah, dalam suatu bahasa dari bahasa-bahasa Arab yang diamalkan oleh bangsa Arab, takfifus shad, shadnya ditakfif. Takfif itu artinya tidak ditasydid. tidak ada tasdidnya. Tasaddaqun, ya, dalam satu bahasa yang diamalkan dan dipraktekkan oleh bangsa Arab, ada yang membaca kata ini dengan shad yang tidak ditasdid, tasaddaqun, tanpa shad, tanpa tasdid pada shad. Qala fi hadzal hadits, maka pada hadis ini fadilatut tasbih wa sa'iril azkar, ada keutamaan dari tasbih dan zikir-zikir yang lainnya. Ya. Qala wal amri bil ma'ruf, dan di dalamnya juga terdapat keutamaan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa nahyi 'anil munkar, dan melarang dari yang munkar, wa ihdharin niyyati fil mubahat, dan kemudian juga ada keutamaan menghadirkan niat dalam perkara-perkara yang mubah. Apa maksudnya menghadirkan niat? Itu perkara yang mubah memang pada asalnya boleh tidak diberikan pahala, dan seorang pun tidak melakukan atau mendapatkan dosa karena melakukan sesuatu yang mubah. Minum air mubah, boleh, ya, tidak mendapatkan pahala, dan juga dia tidak berdosa dengan meminum air tersebut. Namun dengan ihdhar niyyah, menghadirkan niat, maka dia bisa mendapatkan pahala dari sesuatu yang mubah yang dilakukannya. Apabila dia meniatkan dengan sesuatu yang mubah tersebut ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa innama tasiru ta'atin bin niyyati. Bin niyyati as-shadaqat. Dan dia akan menjadi ketaatan, suatu perkara yang mubah itu menjadi perkara ketaatan dengan niat-niat untuk bersedekah, dengan niat-niat untuk bersedekah, ya, suatu yang mubah seperti yang dicontohkan dalam hadis, yaitu hubungan antara seorang suami dengan istrinya, itu pada asalnya adalah suatu yang boleh, seorang tidak berdosa karenanya, karena berhubungan dengan istri adalah suatu yang halal. Nah, dia juga tidak mendapatkan pahala pada asalnya, ya, karena bukan ibadah. Tapi dengan niat bahwa itu adalah suatu ketaatan, ingin melakukan ketaatan dengannya, maka dia akan mendapatkan pahala dengannya. Apa saja niat yang kemudian bisa dihadirkan ketika seorang mendatangi istrinya, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Tapi tidak mengapa untuk kita sebutkan, di antaranya adalah menjaga kemaluannya, nah, sehingga tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang haram, yaitu berzina. Nah, itu niat yang pertama. Dan juga menjaga istrinya juga supaya tidak terjatuh kepada perbuatan zina, tidak terjatuh kepada keharaman. Itu juga niatan yang kedua, menjaga dirinya sendiri dan menjaga istrinya dari perbuatan yang haram. Nah, memenuhi kebutuhan istrinya. Kemudian menginginkan dengannya untuk mendapatkan anak yang soleh, ya, itu juga kemudian adalah niat yang hendaknya dihadirkan dalam atau ketika seorang mendatangi istrinya. Dan dengan niat-niat tersebut, maka perbuatan mubah tadi menjadi sedekah. Perbuatan mubah tadi menjadi sedekah. Nah. Dan juga kiaskan kepada perbuatan-perbuatan yang lain, ya, semisal tidur, ya, yang kita mungkin masih lalai, tapi tidak mengapa untuk kita saling mengingatkan. Tidur apabila dia diniatkan hanya untuk melepas lelah seperti itu, maka sesuatu yang mubah, seorang boleh untuk tidur, untuk melepas lelahnya, karena dia membutuhkan tidur tersebut. Namun apabila dia meniatkan dengannya bahwasanya dengan tidur tadi dia bisa melakukan sholat malam misalnya, ya, tidur siang supaya nanti kalau malam walaupun agak telat tidurnya nanti masih bisa sholat malam misalnya, ataupun tidur malam agak cepat supaya nanti bisa sholat malam, ya, ataupun kemudian tidur tersebut supaya dia tidak terlambat, nah, melakukan sholat subuh supaya sholat subuhnya tidak ngantuk, untuk mendukung perkara ibadahnya, maka dia bernilai ibadah, maka dia bernilai ibadah. Nah, demikian pula mencari nafkah. Nah, apabila diniatkan dengannya bahwasanya dia mencari nafkah itu untuk menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya, yang itu adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirinya, atas seorang kepala keluarga, maka itu akan menjadi suatu ketaatan dan yang lain sebagainya. Jadi ini adalah suatu kaidah umum ya, niat pada perkara-perkara yang mubah dapat mengubah perkara yang mubah tadi menjadi perkara yang merupakan suatu ketaatan. Demikian pula sebaliknya, suatu niat yang jelek bisa menjadikan suatu perkara yang mubah menjadi perkara yang haram. Jadi perkara yang haram ya. Misalnya tidur supaya dia nanti bisa segar ketika akan melakukan suatu perkara kemaksiatan ya. Tidur siang dululah, nanti malam saya mau merampok, mau mencuri ya, tidur siang niatnya supaya apa, nanti kalau malam harus berjaga karena mengintai rumah ini supaya nggak ngantuk, supaya nggak terlewat kesempatan ya untuk merampok atau mencuri. Maka niatnya dari tidur tadi sudah menjadikan tidur tadi sebagai suatu yang kemudian bernilai kemaksiatan. Nah, bernilai kemaksiatan karena mendukung kemaksiatan. Nah, dan yang lain sebagainya, itu hanya sekedar contoh saja. Atau kemudian mencari nafkah. Tadi kita mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan istri. Itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mencari nafkah sebanyak-banyaknya untuk dia bisa menjadi orang yang menyombongkan diri di hadapan kawan-kawannya. Ya. Dia masih miskin ini, tapi sudah punya niat, saya mau cari duit yang banyak supaya nanti kalau sudah kaya saya bisa dipandang oleh orang menjadi seorang yang sombong di hadapan masyarakatnya. Nah, maka ini adalah niat-niat yang menjadikan dia mendapatkan dosa dari niat tersebut. Dia mendapatkan dosa dari niat tersebut. Qala wa fihi dalilun ala jawazi su'alil mustafti an ba'di ma yaqta ilmuhu minad dalil. Dan di dalamnya juga terdapat dalil bahwasanya seorang boleh bertanya, seorang mustafti, seorang yang meminta fatwa, itu boleh bertanya tentang sesuatu perkara yang kemudian dia tidak mengerti, dia tidak memiliki ilmunya tentang dalil yang disampaikan. Jadi seorang bertanya kepada seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, meminta fatwa, kemudian disampaikan oleh alim tadi tentang hukum perkara apa yang dia tanyakan, disampaikan fatwanya dan disampaikan pula dalilnya, disampaikan pula dalilnya. Kemudian orang yang bertanya sedikit ada iskal, sedikit ada perasaan bingung, apa hubungannya antara dalil tersebut misalnya dengan perkara yang ditanyakan atau makna dari dalil tadi sehingga bisa diterapkan kepada perkara yang ditanyakan. Maka boleh dia bertanya ya, berdasarkan pertanyaan sahabat di sini tentang tadi perkara yang terakhir tentang mendatangi istri, seorang suami mendatangi istri akan dinilai sebagai sedekah. Mereka bingung bagaimana bisa, ini adalah suatu yang kemudian sebenarnya hanya suatu yang mubah, bagaimana kemudian dinilai sebagai sedekah dan seseorang kemudian mendapatkan pahala darinya. Nah, itu mereka bertanya lagi kepada Rasulullah karena tidak mengerti, tidak paham sisi pendalilannya, kok bisa suatu perkara yang mubah kemudian bisa dinilai sebagai sedekah dan berpahala dengannya. Qala idza alima min halil mas'ul annahu la yakrahu dzalik. Apabila dia mengetahui dari keadaan orang yang ditanya, orang yang dimintai fatwa tadi, bahwasanya dia tidak akan benci, tidak kemudian tidak menyukai bahwasanya dia ditanya seperti itu, ditanya dengan detail. Ya, sudah dijawab, kemudian ditanya lagi, kok bisa jawabannya seperti itu? Ya. Kalau kok kemudian kita tahu orang ini insya Allah adalah orang yang ilmiah, orang yang kemudian senang untuk memberikan faedah lebih, tidak sekedar menjawab begitu saja kemudian sudah nggak usah ada pertanyaan lagi. Ya. Kalau kita tahu bahwasanya dia tidak jengkel, tidak kesal karena pertanyaan tadi, pertanyaan sudah dijawab kemudian dikasih pertanyaan lagi, kalau kita tahu bahwasanya dia tidak marah karenanya, maka tidak mengapa untuk bertanya. Qala wa lam yakun fihi su'u adabin, dan tidaklah pada perkara yang seperti ini dinilai sebagai adab yang jelek. Qala wa dzikrul 'alimi ad-dalil 'ala ba'dhi ma yaqfa 'ala as-sa'il. Nah, dalilnya juga terdapat bahwasanya hendaknya seorang alim itu menyebutkan dalil dari suatu perkara yang mungkin masih tersamar bagi orang yang bertanya, ya. Hendaknya dia memberikan jawaban kepada orang yang bertanya dengan sejelas-jelasnya. Nah, apabila memang masih ada yang belum difahami oleh orang yang bertanya dari jawaban tadi, hendaknya dia menyebutkan dan lebih menjelaskan lagi dengan dalil-dalilnya, sehingga orang yang bertanya benar-benar paham apa yang disampaikan, nah, dan juga sisi pendalilan dari apa yang disampaikan, jawaban yang disampaikan oleh sang pemberi jawaban tadi. Wallahu a'lam. Qauluhu wa qauluhu, berkata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun an munkarin shadaqah, dan memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf adalah suatu sedekah, juga melarang dari perkara yang mungkar, jelek, adalah suatu sedekah pula. Qala rahimahullah, isyaratun ila thubuti hukmi shadaqati fi kulli fardin min afradil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Di dalamnya terdapat isyarat bahwasannya seluruh perkara-perkara yang dihitung sebagai memerintahkan kepada yang ma'ruf atau melarang dari yang mungkar, itu semuanya ditetapkan padanya hukum sebagai suatu sedekah, ya, dinilai sebagai sedekah. Semua perkara yang kemudian termasuk ke dalam amr bil ma'ruf, menasihati seseorang untuk berakhlak yang baik, memerintahkan orang lain untuk kemudian melakukan ibadah yang wajib atau ibadah-ibadah yang sunnah, atau semua perkara yang termasuk dalam perbuatan melarang dari kemungkaran, ya, apapun itu jenis kemungkarannya, melarang orang dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melarang seseorang dari, nah, kemudian misalnya berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, nah, dan yang lain sebagainya, maka semuanya dihitung dan dihukumi sebagai sedekah. Naam. Qala aqidun minhu at-tasbih wa ma dzakara ba'dahu. Dan hukum ini, hukum perkara amr bin ma'ruf wa nahyi 'anil munkar sebagai sedekah, itu lebih kuat. Naam, lebih kuat daripada pada perkara tasbih, daripada pada perkara tasbih, ibadah tasbih, dan apa yang disebutkan setelahnya. Nah, jadi yang dimaksudkan bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ini suatu perkara yang kemudian dihitung sebagai sedekah dan lebih mulia, lebih besar pahalanya, lebih ditekankan daripada tasbih. Nah, daripada tahmid, tahlil, dan perkara-perkara yang lainnya yang disebutkan di sini, nah, seperti mendatangi istri pula. Naam, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu lebih ditekankan. Kenapa? Karena al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkari fardhu kifayatin. Karena memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar itu adalah fardhu kifayah. Nah, wajib, namun wajibnya adalah wajib kifayah. Apa itu wajib kifayah? Wajib ditegakkan oleh suatu beberapa orang, bukan cuma satu, beberapa orang yang mencukupi dalam suatu kelompok, dalam suatu masyarakat. Ya, kalau yang mencukupi adalah misalnya dalam suatu keluarga misalnya harus ada dua orang yang melakukan amr bin ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, maka tidak berdosa bagi yang lainnya. Setelah apa? Gugur kewajiban bagi yang lainnya karena sudah dilakukan oleh sejumlah orang yang cukup. Demikian pula dalam suatu kelompok, dalam suatu komunitas, dalam suatu masyarakat, dalam suatu kampung, dalam suatu desa. Nah, dilihat kalau memang sedikit orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, masih wajib bagi yang lainnya untuk kemudian ikut terjun, memberikan nasihat, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari kemaksiatan-kemaksiatan. Harus dia untuk kemudian mau peduli. Kalau tidak, dia terkena dosa karena belum gugur kewajibannya. Ada orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar, tapi belum cukup, terlalu sedikit. Nah, maka ini masih berlaku kewajibannya, ya, masih berlaku kewajibannya. Ya, bagi orang-orang yang belum melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ini adalah suatu perkara yang wajib. Tapi wajibnya wajib kifayah. Kifayah itu apa? Kecukupan. Jadi kalau sudah ada orang-orang yang mencukupi, nah, maka sudah gugur kewajibannya. Tidak harus semuanya melakukan kewajiban tersebut. Qala wa qad yata'ayyanu, dan bisa jadi menjadi fardu ain, bisa jadi menjadi fardu ain pada sebagian keadaan, ya. Apabila memang seharusnya dia yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka wajib bagi dia. Misalnya dia adalah orang yang didengarkan perkataannya, orang yang memiliki kekuasaan, misalnya penguasa, ya, wajib untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar karena dia yang memiliki, memegang kekuasaan, berhak untuk mengatur yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Ya. Maka harus dia kemudian melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ini adalah kewajibannya. Ya. Lokalisasi misalnya harus ditutup, ini kewajiban penguasa. Dan yang lain sebagainya. Jadi perkara-perkara yang munkar harus disingkirkan, dan ini adalah kewajiban penguasa, dan wajibnya bukan wajib kifayah lagi, wajib ain bagi mereka, orang-orang yang memiliki kekuasaan, wajib ain untuk kemudian mengingkari kemungkaran tadi dengan kekuasaan mereka, mengingkari kekuasaan atau mengingkari kemungkaran dengan kekuasaan yang mereka miliki. Qala bi khilafil azkar allati taqa'u nawafil. Berbeda dengan zikir-zikir yang merupakan zikir-zikir yang nafilah, ya. Seperti tadi tasbih, tahmid, tahlil, ya. Kalau bukan dalam salat, kebanyakan tahmid atau tasbih, tahmid, takbir itu nafilah. Kalau dalam salat jelas wajib, takbiratul ihram, takbiratul intiqal, tasbih juga wajib. Nah, kemudian tahlil juga wajib dalam tasyahud misalnya. Nah, tapi zikir-zikir yang lain yang kemudian merupakan zikir-zikir yang nafilah, maka cuma sekedar nafilah saja, cuma sekedar sunnah saja, mustahab saja, tidak sampai taraf wajib. Nah, qala wa ajrul faraidi aktsaru min ajrin nafli, dan pahalanya perkara-perkara yang wajib itu lebih banyak, lebih besar daripada pahalanya amalan yang nafilah, amalan yang sunnah. Kama dalla alaihi qauluhu 'azza wa jal, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah 'azza wa jal, itu dalam hadis qudsi, ma taqaraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi, rawahu al-Bukhari. Tidaklah seorang itu bertaqarrub, tidaklah seorang hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atasnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi perkara yang wajib itu adalah sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lebih dicintai berarti apa? Pahalanya lebih besar. Nah, mana yang wajib? Zikir atau kemudian al-amru bil ma'ruf atau wan-nahyi 'anil munkar? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini wajib daripada zikir, maka ini yang lebih ditekankan. Nah, karena adalah sesuatu yang wajib, maka hendaknya kita menegakkan syiar Islam ini, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yang inilah yang membedakan kita dengan umat-umat yang lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalianlah umat yang terbaik yang diturunkan, yang dikeluarkan atas manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian itu memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari kemungkaran. Itu yang kemudian menjadi karakteristik khusus umat ini, sehingga dikatakan khaira ummah, sebaik-baiknya umat. Sebaik-baiknya umat. Tandanya kita selalu menegakkan syiar ini, paling tidak pada kepada orang-orang yang memang menjadi kewajiban kita untuk menasihati mereka, untuk membimbing mereka, yaitu keluarga kita. Itu paling minimalnya, itu sudah wajib, itu sudah wajib. Nah, maka hendaknya diperhatikan sekali. Harus bisa seorang mengarahkan keluarganya menuju kepada perkara-perkara yang ma'ruf, meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, dengan uslub-uslub dan cara-cara yang baik. Dan itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang kepala keluarga. Qala rahimahullah, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, yazidu thawabil fardhi ala thawabin nafli 70 darajah. Pahala dari perkara yang wajib itu melebihi pahala dari perkara yang nafilah, dari perkara yang sunnah itu sebanyak 70 derajat. Jauh lebih besar pahala suatu yang wajib daripada pahala suatu yang sunnah. Naam. Qala wasta'nasa lahu bi hadis. Dan sebagian ulama tadi kemudian beristiqnas, yaitu apa? Beristiqnas yaitu menganggap baik atau menganggap ini adalah suatu yang memang benar dengan suatu hadis. Tidak disebutkan di sini hadisnya apa. Dan Allah alam hadisnya seperti apa bunyinya. Nah, yang kemudian menyebutkan bahwasanya pahala suatu yang wajib itu lebih melebihi pahala suatu yang sunnah sebanyak 70 derajat. Dan tidak tahu pula apakah kemudian sahih atau dhaif. Yang pasti inilah perkataan sebagian ulama. Qala wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan pada bud'a itu adalah kemaluan. Kemaluan dari salah seorang kalian ada sedekah. Qala wa huwa bi dhammil ba, kata budai itu dengan dhammah pada huruf ba. Bu budai budun. Naam. Bukan bidun, kalau bidun itu adalah bilangan antara 3 sampai 10. 3 sampai 10 itu bidun. Adapun ini bud'un, yang dimaksudlah kemaluan seseorang. Qala wa yutlaqu 'ala al-jima'i wa 'ala al-farji nafsihi. Dan kata bud'un ini bisa dipakai dan diinginkan dengannya adalah jima', hubungan antara suami istri. Wa 'ala al-farji nafsihi, atau kemudian dipakai dan yang diinginkan dengannya, yang dimaksudkan dengan kata tersebut adalah al-farji. Al-farji itu kemaluan, kemaluan itu sendiri. Qala wa kilahuma yasihhu iradatuhu huna. Dan kedua makna ini, bisa dengan makna yang pertama al-jima, atau bisa makna yang kedua al-farj, itu bisa diterapkan dan dimaknakan dengannya hadis ini. Nah, jadi dalam hadis ini bisa dimaknakan dengan makna yang pertama al-jima ataupun makna al-farj. Qala wa qad taqaddama an al-mubahati tasiru bi niyyati ta'atin. dan sudah lewat pembahasannya bahwasanya perkara-perkara yang mubah dengan niat yang baik maka akan menjadi perkara ketaatan. Qala fal jima'u yakunu ibadatan idza nawa bihi al-insanu qada haqqiz zaujah. Maka jima' itu kemudian dapat menjadi ibadah. Oh ternyata yang menyebutkanlah Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ain sendiri disebutkan di sini niat-niat yang baik dalam perkara al-jima'. Fal jima'u yakunu ibadah, maka jima' itu menjadi ibadah apabila seorang itu meniatkan dengannya menunaikan hak sang istri. Itu pertama, menunaikan hak istri. Nah, kemudian wal mu'asyaratiha bil ma'ruf, dan juga meniatkan untuk bergaul dengan istrinya dalam perkara dengan cara yang baik. Ini termasuk cara yang baik dalam bergaul dan kemudian bermuamalah dengan istri, berhubungan dengan istri. Nah, qala au qala bi waladin salihin, atau kemudian menginginkan dengannya untuk mencari atau menginginkan dengannya anak yang soleh supaya terhasilkan dengan hubungan tersebut anak yang soleh. Qala au i'fa fi nafsihi au zaujatihi, atau kemudian niatnya adalah menjaga dirinya sendiri dari perkara yang haram atau menjaga istrinya dari perkara yang haram. Au ghairi dzalika min al-maqasid as-shalihah, atau yang selainnya dari maksud-maksud dan niat-niat yang baik. Nah, itu yang bisa diniatkan oleh seseorang nah dalam perkara ini, perkara hubungan antara suami dan istri. Qala wa qauluhum, dan perkataan mereka yaitu para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, wahai Rasulullah, apakah kemudian salah seorang dari kita menunaikan syahwatnya kemudian dia mendapatkan pahala dari perkara tersebut? Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun. Maka Nabi bersabda, tidakkah kalian lihat apabila dia meletakkannya kepada perkara yang haram maka dia akan mendapatkan dosa ila akhirih, sampai akhir daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fihi jawazul qiyas, di dalamnya terdapat dalil tentang bolehnya al-qiyas, bolehnya berdalil dengan qiyas. Nah, mengkiaskan satu perkara dengan perkara yang lainnya. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah dalam permasalahan fikih, terkadang ada suatu perkara yang kemudian tidak ada dalilnya secara jelas, secara gamblang di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Sunnah, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ulama kemudian melihat kepada perkara-perkara yang mirip dan dibahas dan disebutkan hukumnya dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat perkara-perkara yang mirip hukumnya, kemudian oh ini mirip dengan perkara yang seperti itu, dalam perkara yang seperti itu hukumnya haram, berarti dalam perkara yang seperti ini hukumnya juga haram, ya, padahal yang perkara yang diinginkan tadi tidak ada hukumnya secara langsung dari hadis ataupun dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, tidak ada hukumnya secara langsung dari ayat-ayat Al-Quran menyatakan ini haram. Nah, tidak ada pula dari hadis yang menyatakan bahwasanya ini haram. Nah, tapi dilihat pada perkara yang mirip, oh, dari perkara yang mirip ini dalam hadis misalnya diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dinyatakan bahwasanya adalah sesuatu yang harus dihindari. Maka yang ini ya mirip, sama, ya. Dari suatu sisi dilihat, oh iya sama, madaratnya sama. Maka ini juga tidak boleh. Maka ini juga tidak boleh. Sebagaimana yang itu tidak boleh, yang ini juga tidak boleh. Nah, ini adalah qiyas. Nah, dalam hadis ini ada dalil bahwasanya boleh untuk melakukan qiyas. Boleh untuk melakukan qiyas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini melakukan qiyas. Mengkiaskan dengan pengkiasan yang dinamakan al-qiyasul aqsi. Al-qiyas al-aqsi atau qiyasul aqs. Nah, qiyas kebalikan. Rasulullah mengatakan apa? Lihat, kalau seorang itu meletakkan kemaluannya. Itu artinya apa? Menunaikan syahwatnya pada sesuatu yang haram berarti dosa, ya kan? Kebalikannya, nah, dikiaskan kepada perkara yang ditanyakan oleh para sahabat. Kebalikannya, kalau dia meletakkan kepada sesuatu yang halal, berarti dia berpahala. Ya, jadi yang jelas yang sudah dipahami oleh para sahabat tadi apa? Kalau melakukan sesuatu atau menunaikan syahwat dalam perkara yang haram, dosa. Sahabat sudah tahu itu, ya. Kemudian dikiaskan kepada perkara yang tadi mereka bingung tadi, ya. Seorang meletakkan kepada sesuatu yang haram, menunaikan syahwat yang kepada sesuatu yang haram, kok bisa berpahala? Ya. Meletakkan dan menunaikan syahwat yang kepada sesuatu yang halal, kok bisa berpahala? Ya, ini tadi, ya, karena kebalikan tadi. Kalau yang haram berdosa, maka yang halal, nah, dengan dia dengan niat tentu saja, bahwa dia akan menghindarkan dirinya dari sesuatu yang haram, maka dia akan berpahala dengannya. Dia akan berpahala dengannya. Maka dalam perkara ini, dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada dalil diperbolehkannya kias. Qala wa huwa mazhabul ulama. Dan inilah mazhabnya para ulama. Bahwasanya kias itu boleh. Walam yukhalifihi illa ahlu zahir. Dan tidaklah menyelisih pada perkara ini kecuali ahlu zahir. Ahlu zahir itu dari kalangan para ulama juga. Hanya saja mereka melihat kepada dalil itu secara kaku, secara jumud. Ya. Kalau dalilnya berkata tentang perkara A, tidak boleh ditarik untuk perkara B. Ya. Maka mereka melihat dalil, ya sudah itu lafadznya itu, ya itu yang dimaksudkan. Ya. Tidak boleh ditarik-tarik ke sana kemari, tidak boleh dikiaskan. Oleh mereka disebutkan bahwasanya tidak boleh dikiaskan dalil tersebut. Yang saya ingat salah satu contoh dari pemahaman mereka bahwasannya dalil itu harus dipahami dengan zahirnya, mereka melihat pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwasanya seorang perempuan itu dinikahi dan dia dimintai persetujuannya, ya, as-saibu tustamar wal bikru tustazan. Nah, yang namanya seorang yang sudah pernah menikah dari kalangan perempuan itu diajak musyawarah, bagaimana mau enggak dengan orang yang melamar ini, ya. Adapun al-bikr perawan itu tustazan, diminta izinnya saja. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, bahwasanya orang yang perawan itu biasanya mereka malu, bagaimana kemudian memberikan izin? Dia seperti itu, secara makna seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iznuha sukutuha." Izinnya mereka adalah izinnya dia si perempuan tadi, si perempuan yang perawan adalah dengan diam. Ya. Orang ahli zahir mengatakan apa? Orang ahli zahir mengatakan, "Ya kalau tadi perempuan tadi ditanya, kamu mau enggak sama orang tadi?" Kemudian si perempuan bukan diam, mengatakan, "Ya, saya mau." Berarti dia tidak memberikan izin, ya, tidak memberikan izin. Wow, itu perkataan yang zahir. Kalau mau memberikan izin, berarti sang perawan harus diam. Itu saja, harus diam. Sebagaimana sabda Nabi, itu zahir, zahiriyah. Melihat zahiriyah hadis, harus diam. Kalau diam, berarti setuju. Kalau mengatakan ya, berarti apa? Berarti tidak setuju katanya. Padahal ngomongnya ya, berarti tidak setuju. Kenapa? Enggak diam dia. Nah, itu apa? Salah satu kekakuan dari orang ahlu zahir, para ulama ahlu zahir dalam melihat dalil. Demikian pula dalam perkara kias, mereka tidak mau mengkiaskan, perkara yang satu dengan perkara yang lainnya. Yang wallah alam itu pembahasan fikih untuk dilihat contoh-contohnya, maka harus dimurojaah kembali kepada kitab-kitab fikih tentang pendapat-pendapat ahlu zahir. Yang pasti mereka tidak menerapkan kias. Tidak menetapkan suatu hukum kepada perkara yang baru dengan hukum yang ada, sudah ada penetapannya atau sudah ditetapkan hukumnya di dalam dalil-dalil Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Qalau amal manqulu anit tabi'ina wa nahwihim min dhamil qiyasi falaysa al-muradu bihi al-qiyasu alladhi ya'haduhu al-fuqaha'ul mujtahidun. ada pun yang dinukilkan dari para tabi'in dan yang semisal dengan mereka, yaitu dari para ulama zaman terdahulu, bahwasanya mereka mencela tentang perkara al-qiyas. Maka yang dimaksud dengan al-qiyas di situ bukanlah yang diinginkan, bukanlah yang kemudian yang dimaksudkan oleh perkara oleh para ulama fuqaha, ya, al-mujtahidun, yang ahli ijtihad. Jadi para tabi'in itu dinukilkan dari mereka bahwasanya mereka mencela al-qiyas. Namun ternyata disebutkan oleh al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid yang dimasukkan dengan qiyas oleh para tabi'in tadi yang dicela oleh mereka dan oleh para ulama yang lain setelah tabi'in, bukan yang dimaksud dengannya adalah qiyas yang kita sebutkan tadi. Qiyas yang secara istilah dipakai dengan istilah qiyas oleh para fuqaha, oleh para ulama ahli fiqih. Tapi perkara yang lain, Allah alam, tidak disebutkan di sini. Nah, qala wa hadzal qiyas huwa qiyasul aqsi, dan qiyas yang disebutkan oleh Rasulullah adalah qiyas kebalikan. Qiyas kebalikan sudah kita jelaskan tadi. Qiyas kebalikan, Rasulullah menjelaskan tentang perkara menunaikan syahwat pada sesuatu yang haram itu adalah dosa, dan itu dipahami oleh para sahabat. Kemudian ingin menjelaskan bahwasanya sebaliknya, apabila sebaliknya maka sebaliknya yang terjadi. Apabila sebaliknya yang terjadi maka sebaliknya yang didapatkan. Ya, apabila kemudian dia menunaikan pada perkara yang halal maka dia mendapatkan pahala seperti itu. Qala wa ikhtalafa al-usuliyun fil 'amali bihi, dan para ahli usul yaitu usul fiqih, ilmu yang membahas tentang perkara qiyas, kemudian juga perkara umum, khusus dan lain sebagainya. Maka mereka beriktilaf, berselisih. Apakah kemudian qiyasul aqsi ini bisa dipakai atau tidak? Qiyas kebalikan ini bisa dipakai atau tidak? Ada perselisihan pendapat di antara mereka. Qala wal haditsu dalilun liman 'amila bihi. Dan hadis ini adalah sebagai dalil bagi orang-orang yang beramal dengannya, artinya bagi orang-orang yang menetapkan bahwasanya qiyasul aqsi ini bisa dipakai dalam perkara fiqih, ya. Qiyasul aqsi ini bisa dipakai dalam perkara fiqih. Ya, ini sedikit menyinggung tentang permasalahan fiqih pada akhir dari syarah beliau Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tentang penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, insyaallah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.